makan beats, beatsnya dimatikan dong, beatsnya dimatikan dong, matikan dong, matikan dong, matikan dong, jangan punya makan beats, jangan punya makan beats, jangan punya makan beats, jangan punya makan beats, beatsnya dimatikan dong, beatsnya dimatikan. Jangan punya lakan di jangan ku nyalakan diri. Aisyah, ku jatuh cinta. Come on. biasa juga nih.